Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, ikhwati fid din a'azzani wa a'azzakumullah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pada malam ini kita akan berusaha membahas suatu pembahasan terkait dengan pendidikan anak-anak kita yang merupakan koreksi bagi para aba, bagi para orang tua yang mana para orang tua itu hukumnya wajib untuk mendidik anak-anaknya. Tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang tua akan pendidikan anaknya, akan tarbiyah anaknya. Apakah orang tua ini menjalankan dengan penuh perhatian, penuh kesungguhan dan penuh kesabaran, atau menguranginya atau tidak sama sekali, itu semua akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati fid din a'azzani wa a'azzakumullah, sungguh kenyataan yang terjadi dan fenomena yang betul-betul sangat mengenaskan terhadap kondisi anak didik kita sebagiannya, yang sulit bahkan tidak bisa kita gambarkan di majelis ini. Namun kenyataan terjadi bahwa beberapa anak didik kita itu jatuh pada keterpurukan. Mereka jatuh pada akhlak yang rendah. Mereka jatuh pada kondisi yang sangat terpuruk. Sebagian yang lain tertimpa sekian fitnah. Sebagian yang lain tidak mau lagi belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian yang lain betul-betul membuat anak itu antipati terhadap tarbiyah diniyah, terhadap ma'had. Yang seperti ini butuh pelajaran dan koreksi dari kita semua, baik mudarrisin, kalau itu banin, mudarrisat, kalau itu banat. musyrifin, musyrifat, dan tidak kalah pentingnya adalah orang tua masing-masing. Pada hakikatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, potongan hadis yang Rasul sebutkan, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi ila akhiril hadis." Tidaklah seseorang terlahir di muka bumi ini melainkan dalam keadaan di atas fitrah. Tidaklah anak terlahir di muka bumi ini melainkan lahir dalam kondisi fitrah suci. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadi penyebab anak tersebut menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Asyahid dalam hadis ini bahwa peran orang tua sangat inti dan sangat urgen di dalam urusan pendidikan anak. Adanya anak itu menjadi Yahudi dan Nasrani dan Majusi, itu pertama kali yang wajib dikoreksi orang tua. Dikarenakan anak terlahir kondisi fitrah. Seperti itu jugalah tatkala anak ini na'udzubillahi min dalik kondisinya akhlaknya tidak baik, jatuh pada keterpurukan dan berbagai macam bentuk penyimpangan dan pelanggaran syar'i yang dilakukan, pada hakikatnya yang paling pertama harus dikoreksi adalah orang tua. Kenapa demikian? Di samping hadis ini, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari luapan api neraka. Para ulama salaf betul-betul sangat perhatian di dalam mentarbiyah, mendidik, mengarahkan, menasehati, mengajarkan anak-anaknya ke jalan yang lurus, pendidikan yang lurus. Dan penuh dengan semangat, penuh dengan semangat. Kalau bukan mereka yang kita jadikan contoh, siapa lagi? Kalau bukan ulama salaf yang kita contoh di dalam mentarbiah anak, siapa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga demikian, mengajarkan, memberikan nasihat, mengabarkan terkait pendidikan anak-anak kaum muslimin yang diserap oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung belajar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasul menyatakan muru auladakum bis-shalah wa hum abna'us sab'. Perintah ajarkan anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika usia 7 tahun. Wadribuhum wa hum abna'u ashar. Dan silakan pukul oleh kalian anak-anak kalian dengan pukulan yang mendidik, yang sifatnya mendidik pukulan tersebut, jika anak-anak kalian tidak mau sholat ketika umur 10 tahun. Wa farriquhum bainal madaji. Wa farriqu bainahum minal madaji. Dan pisah anak-anak kalian ketika tidur di ranjang-ranjangnya, dipisah tatkala umur 10 tahun. Ikhwati fiddin a'azzani wa a'azzakumullah, ini pendidikan nabawi, pendidikan yang dididik langsung, disampaikan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya, agar memerintah mengajarkan anak-anak kita itu sholat ketika usia 7 tahun. Dan ketika umur 10 tahun gak mau sholat, boleh dipukul dengan pukulan yang mendidik, yang tidak membekas. Dan dipisah ranjang-ranjang mereka ketika tidur. Ketika tiga perkara ini diikuti, disuri tauladani, dijalankan, diamalkan oleh seluruh aba, terutama kaum muslimin, muslimat, salafiyin, salafiyat, dalam perkara ini, jelas akan membawa dampak positif, setidaknya sesuai dengan sunnah. Nah, itu paling minim, terbimbing dengan bimbingan sunnah. Yang kedua, upaya mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena tidaklah ada perintah dalam syar'i ketika Allah dan Rasulnya memerintah kecuali ada padanya kemaslahatan, hikmah yang baik, diketahui atau tidak diketahui, diketahui atau tidak diketahui oleh kita. Ketika ini diterapkan, maka satu, dua, tiga masalah terbimbing oleh bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada faedah dalam hadis ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang mengajarkan kepada umatnya agar orang tua perhatian kepada anak-anaknya, agar orang tuanya peduli kepada anaknya, agar orang tuanya bersungguh-sungguh dan semangat kepada anak-anaknya akan pendidikan dan ibadahnya, akan pendidikan dan ibadahnya. Diperhatikan, diajari, dibimbing, diarahkan. Nah, agar supaya apa? Agar supaya baik. Adanya tidak adanya kepedulian dari orang tua, tidak kurangnya perhatian orang tua ke atas anak-anaknya, tidak semangatnya orang tua atas anak-anaknya, di samping menyelisih hadis tadi, akan berdampak negatif. Kita lihat bagaimana ulama salaf di dalam mendidik anak mereka, dan masih banyak dalam sirah. Selain apa yang akan saya sampaikan ini, masih banyak dalam sirah. Naam, bagaimana para ulama salaf ihtimam betul kepada anak-anaknya. Bahkan tatkala orang tuanya yang laki tidak ada, imam bercerai wa imam meninggal, sang ibu betul-betul sangat perhatian untuk mentarbiah anaknya. Dipersiapkan, diarahkan, dibimbing, disuruh, dinasihati untuk mendatangi syekh atau masyayikh di zamannya. Dari seorang alim, dari ulama ahlu sunnah. Dan dikontrol oleh umiknya. Dikontrol oleh umiknya. Dipersiapkan mau berangkat, pulangnya juga demikian, ditanya. Terus seperti itu. Karena mereka faham. Para ulama salaf faham tentang apa yang harus dilakukan kepada anaknya. Apa yang harus dipersiapkan untuk anaknya. Demi mendidik, demi meraih, demi berupaya menjadi anak-anak yang solihin, solihat. Maka di dalam ayat ini tadi disebutkan ku anfusakum wa ahlikum nar. Kita lihat apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, allimuhum wa adibuhum. Allimuhum wa adibuhum. Ajari. Nah, keluarga kalian, istri dan anak-anak kalian, didik istri kalian dan anak-anak kalian. Berarti di sini naam adalah tugas inti suami, ayah, orang tua laki untuk mendidik, untuk mengajari istri dan anak-anaknya. Itu hukum asal. Naam. Sehingga Allah sebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Rijal itu qawwam, pemimpin atas kaum wanita, pemimpin mu'addib yang mendidik. Naam, istri-istri itu, para wanita tersebut. Dan kabiruha, kabiruha yang dituakan, yang dihormati oleh para istri. Ini suami-suami, orang tua laki-laki ini. Mendidik sekaligus dihormati oleh para suami. Itu tugas sang suami. Ikhwati fiddin, a'azani wa'azakumullah. Demikian kata Ali bin Abi Thalib, alimuhum wa'adibuhum. Ku anfusakum wa'ahlikum naro. Itu maknanya kata beliau, alimuhum wa adibuhum. Ini berarti ada apa? Ada perintah untuk mengajarkan ilmu din kepada anak dan istri, istri dan anak-anak, dan perintah untuk mendidik. Ketika ada perintah untuk mengajarkan dan untuk mendidik terhadap istri dan anak-anak kita, maka tatkala ada suami yang tidak mau mengajarkan dan tidak mau mendidik, berarti dia telah bertentangan dengan perintah ini. Ku anfusakum itu kan bentuk perintah. Jagalah oleh kalian diri kalian dan keluarga kalian. Bagaimana cara menjaga? Dia ajari ilmu, dididik. Nah, oleh karena itu adanya madaris, madrasah, madrasah, adanya ma'ahid, adanya ma'had-ma'had ini, mereka ini para pengampunya itu berta'awun. Berta'awun dengan orang tua masing-masing tolabah. Tulab atau talibat berta'awun. Hukum asalnya yang wajib adalah orang tua masing-masing. Ini harus disadari dan difahami bahwa pihak ma'had, pihak madrasah, pihak pengajar, pengurus, pendidik, mudarris, mudarrisin, mudarrisat, musyrifin, musyrifat itu posisinya bertaawun untuk mendidik anak-anak aulia tolabah. Adapun hukum asalnya mendidik yang wajib itu adalah orang tua masing-masing. Sehingga suatu hal yang aneh dan suatu hal yang sangat timpang dan sangat tidak benar kalau kondisi seperti ini enggak difahami dan tidak disadari oleh orang tua anak-anak masing-masing. Itu suatu keanehan, suatu hal yang ghairu ma'kul, tidak bisa dinalar oleh akal sehat. Karena beban wajibnya itu di pundak orang tua masing-masing. Maka jika tidak adanya kepedulian kepada anak-anaknya, tidak ada ta'awun terhadap ma'had, terhadap pengurus dan pendidik terhadap anak-anaknya ini, atau kurang perhatian, maka alangkah kasihannya orang yang seperti itu. Alangkah nistanya orang tua yang seperti itu. Bagaimana terjadi yang seperti itu bagi seorang tua? Nanti akan kita bahas bagaimana salah seorang ulama, orang alim dari ulama ahlu sunnah, sebelum punya anak, sudah berupaya untuk mencarikan hal-hal untuk anaknya yang terbaik sebelum nikah. Orang ini sudah berpikir dan memperhatikan, memperjuangkan untuk kebaikan anaknya jika punya anak. Ini yang belum nikah, kef dia sudah nikah, kemudian menterbengkalaikan anaknya, melalaikan dan tidak perhatian. Alangkah parahnya kondisi orang tua yang seperti ini. Antum melihat bagaimana sekarang ucapan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Kata beliau yang disebutkan dalam Syiar Alamun Nubala, yang bagi lirrajuli an yukriha waladahu alal ilmi fa innahu mas'ulun anhu. Naam, sepantasnya, seharusnya bagi seorang rajul, seorang pemimpin rumah tangga, seorang suami itu untuk yukrih, untuk memaksa anaknya belajar ilmu. Kenapa? Karena orang tua ini mas'ulun anhu, akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah akan pendidikan anaknya. Nah, itu kata siapa? Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Ali bin Asim rahimahullah juga menyatakan, kata beliau, dafa'a ilaya abi 100,000 dirham wa qala idhhab fala ara wajhaka illa bi 100,000 hadith. Kata Ali bin Asim rahimahullah, suatu ketika pernah ayahku memberi aku bekal, memberi aku sangu, kalau bahasa sekarang sangu, yaitu 100,000 dirham, 100,000 dirham. Nah, dan ayahku menyatakan, ayo kamu pergi, pergi sana, rihlah, rihlah untuk menuntut ilmu. Ini uang, 100.000 dirham dan kamu pergi untuk nuntut ilmu. Berangkat. Aku tidak akan melihat wajahmu sampai kamu faham, menguasai, hafal 100.000 hadis. Baru pulang, baru aku bisa melihat wajahmu. Adanya kepedulian, adanya ihtimam, semangat. Nah, ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Demikian mereka, para ulama salaf, di dalam mendidik anak-anaknya itu betul-betul sangat naam, diperhatikan. Amr Ibnu Amr disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu dalam Mausu'ah Ibnu Abi Dunya, kata beliau, kata Ibnu Umar, yu'allimu as-sabi as-salata idza arafa yaminahu min shimalihi. Ulama salaf itu mengajarkan anak-anaknya sholat kalau sudah tahu mana kanan, mana kiri. Ini kanan, itu kiri. Begitu faham itu, ngerti itu, sudah mulai diajari sholat. Ini semua karena apa? Hirsnya, semangatnya, ihtimamnya, perhatiannya. Maka suatu yang sangat ibah, orang tua yang tidak ada perhatian kepada anaknya tentang pendidikan anaknya, sangat ibah orang tua yang tidak mau tahu dan tidak peduli akan pendidikan dan kondisi anaknya. Kasus per kasus bermunculan. Ada tipe orang tua itu yang anaknya dipondokkan di satu pondok, ditaruh di satu ma'had, entah berapa kali dalam setahun untuk menjenguk, wallahu a'lam, bisa sekali atau dua kali. Demikian pula menghubungi musyrifnya atau musyrifahnya atau mudarrisnya, entah berapa kali dalam setahun, yang jelas jarang sekali dihubungi untuk menanyakan tentang kondisi anaknya bagaimana di ma'had, karena kurang pedulinya dan kurang perhatian. Bahkan musrifnya atau musrifahnya telpon ke orang tuanya demi untuk urusan anaknya, tidak diangkat. Ketika diangkat itu malah menjawab, afwan, masih sibuk. La haula wala quwata illa billah. Ada tipe-tipe orang tua yang seperti ini. Ada juga yang mereka naam, volumenya dalam menghubungi dan memperhatikan anaknya di bawahnya itu, di atasnya itu, mungkin 2 bulan sekali baru telpon, baru nanyakan tentang kondisi anaknya. Ada yang tiap bulan, ada yang tiap pekan. Ini semua butuh koreksi total. Naam. Kenapa demikian? Karena jika tidak adanya koreksi total dari orang tua akan kondisi anaknya dan cara dia bertaun dengan pihak ma'had, cara dia untuk mendidik dan perhatian kepada anak, tanggung jawab kepada anaknya, ini akan berdampak buruk jika kurang perhatian. Naam. Fadhal adzan dulu mungkin, barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita lanjutkan pembahasan kita. Seperti yang telah kita dengar, barangkali sebagian kita mendengar dan telah kita ketahui, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita dan kepada mereka semuanya, bahwa kenyataan yang terjadi, yang harus adanya koreksi total dari orang tua terkhusus, adalah munculnya kejadian demi kejadian yang betul-betul sangat disayangkan dan sangat tidak kita inginkan dari anak-anak kita dan anak-anak didik kita. Sebagian mereka dari awal dia belajar di madrasah atau di ma'had, masya Allah alaih, rajin, semangat, akhlaknya baik, adabnya baik, dan peringkatnya tinggi, nilainya tinggi. Coba dalam waktu tidak lama, hitungan hari, anak ini sudah mulai rusak. Bukan hitungan bulan, bulanan, hari. Liburan yang maksimal sebulan itu, atau liburan yang ada sepekan atau dua pekan itu, mampu meluluh lantahkan, mampu merusak anak tadi. Sehingga jatuh pada akhlak yang terpuruk dan jatuh pada perbuatan yang tidak senonoh. Demikian pula ada anak yang biasa, tadi akhlaknya baik, semangat, rajin, pintar, masya Allah alaih, jadi rusak. Ada sebagian yang dia biasa baik, masya Allah, semangat, ada baik, masya Allah biasa, normal belajar, tahu-tahu sudah tidak mau belajar lagi, sudah tidak mau disuruh mondok lagi, sudah malas dan membantah orang tuanya. Nah, yang seperti ini banyak. Penyebab utama setelah dipelajari dari sekian penyebab adalah tidak adanya perhatian dan kontrol dari orang tua sehingga mereka jatuh seperti ini. Adanya kurang kontrol dan perhatian kepada anak sehingga anak bergerak sendiri, anak berjalan sendiri tanpa adanya perhatian kontrol, jadilah rusak. Apa di antaranya yang menyebabkan dia rusak? Yaitu kena penyakit memegang HP Android. Jadi berantakan anaknya. Jadi rusak anaknya. Sebagian na'udzubillah min dzalik, ada yang merokok. Na'udzubillah. Sebagian sudah pakaiannya compang-camping, rambutnya sudah gak karu-karuan. Ini harus koreksi total orang tua. Apakah kita-kita ini orang tua punya andil anak kita seperti itu? Apakah kita ini sudah maksimal mendidik anak kita? Apakah kita ini sudah sangat perhatian kepada anak kita? Ini yang harus dikoreksi. Jangan bermudah-mudahan, oh takdir, banyak kok anaknya seorang alim juga seperti itu. Jangan mudah demikian. Ini bukan konsumsi umum, ini bukan ucapan yang mudah diucapkan. Tapi kita dulu, orang tua dulu memaksimalkan, koreksi total. Apakah betul kita ini sudah maksimal berupaya dengan sekuat tenaga dan kemampuan kita bekerja sama dengan istri-istri kita untuk mendidik anak kita? Atau kita ini malah mutasahil, mutahawin, sehingga jadi korban anak kita? Ingat bahwa masalah anak ini tanggung jawab orang tua masing-masing nomor satu, dan sekaligus punya andil besar, sebab terbesar kerusakan anak itu min kibalil aba, dengan sebab orang tua. Nah, ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah, Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan, faman ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'uhu wa tarakahu suda faqad asha ilaihi ghayatal isa'ah. Barang siapa yang ahmala, lalai, menyepelekan tentang urusan ta'lim, pendidikan, tarbiyah, mengajari ilmu terhadap anaknya, sesuatu yang bermanfaat bagi anaknya, dan meninggalkan begitu saja, sungguh orang tua yang seperti ini telah berbuat jelek kepada anaknya sejelek-jeleknya. Kalau ada orang tua tidak ada kepedulian terhadap taklim dan pendidikan anaknya, dan yang bermanfaat untuk anaknya, dan meninggalkan begitu saja, berarti dia telah berbuat jahat sejahat-jahatnya kepada anak. Di sana ada orang tua yang masya Allah, wala nuzakki alallahi ahda, betul-betul sangat perhatian kepada anaknya, masya Allah alaihim. Anak ditaruh di satu ma'had dari ma'had Ahlus Sunnah, diserahkan kepada ustadz dan pengurusnya dan musyrifin, diserahkan betul dan diberi, dikasih tahu kepada mudarisnya dan musyrifin, dikasih tahu min fadrik, anak titip anak-anak, kalau salah antum luruskan, antum nasihati, antum marahi jika perlu, antum ikop jika perlu, didik anak, pasrahkan kepada antum sebagai wakil anak antum di ma'had ini min fadlik. Itu awal kali pertama menitipkan kepada ma'had seperti itu yang disampaikan, dan kontrol rutin tiap pekan, bahkan sebulan sekali dia datang menjenguk untuk menasehati, terus ngontrol. Ngontrolnya itu kepada musyrifin atau mudarrisin, bagaimana anak-anak, apa kekurangan anak-anak, apa kesalahannya, apa yang perlu dinasehati, apa yang perlu diluruskan, terus dikontrol seperti itu. Bertahun-tahun orang tua ini seperti itu kepada anaknya. Bahkan ketika menjenguk, kunjungan ke ma'had, dipanggil musrifinnya, mudarrisnya, dipanggil ditanya, apa kesalahan anak-anak, apa kekurangan anak-anak, min fadlik antum kasih tahu, biar anak nasihati, anak luruskan, anak didik anak-anak. Tanya. Detail terhadap anaknya. Tidak tanya apa kelebihan anak-anak, kebaikannya apa. Tidak, kekurangan, kesalahannya apa. Itu bertahun-tahun di ma'had itu orang tuanya selalu seperti itu. Ketika ada kesalahan, kekurangan, keteledoran dari anak, dipanggil anaknya. Dari mana dapat data itu? Dari musyrifin, mudarrisin. Orang tua ini sangat percaya kepada musyrifin dan mudaricinnya ketimbang anaknya sendiri. Maka apa yang disampaikan oleh musyrifin, data-data tentang anaknya, misalnya melanggar ini, salah itu, kurang ini, kurang itu, langsung dipanggil anaknya dan ditegur, dinasehati. Kamu begini, misalnya tidurnya, bangunnya molor, begini, murojaahnya kurang, kamu begini. Jangan tanya dari mana, abimu tahu. Rubah, perbaiki. Ini tidak benar yang demikian. Abimu tidak mengajarkan kamu seperti itu. Yang semangat. Kamu di kelas seperti ini, di pondok mengganggu ini. Tobat kamu kepada Allah, minta maaf kepada musyrifmu. Ayo, lakukan. Abimu tidak mengajarkan kamu seperti itu. Betul-betul dikontrol. Masya Allah, luar biasa. Ini yang namanya orang tua. Ini yang namanya aba yang berusaha untuk belajar dan menerapkan apa yang diterapkan oleh para ulama salaf. Kontrol. Kalau doa terus menerus untuk anaknya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, terus demikian dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fid din, a'udzubikumullah, koreksi total. Harus kita natanabba anfusana. Ini nasihat buat anak pribadi terkhusus. Agar bangkit dan sadar bahwa mendidik anak itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua nomor satu wajibnya. Sehingga lebih semangat lagi, anak-anak kita ini aset termahal. Aset termahal buat kita. Sehingga aib kalau kita sebagai orang tua tidak adanya peduli dan perhatian kepada anak-anak kita. Aib. Naam. Ikhwati fid din, a'azzani wa jazakumullah. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah kelanjutan tadi ketika menyatakan faman ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'uhu wa tarakahu suda faqad asaa ilaahi ghayatal isaa'ah wa aktsarul aulad innama jaa fasaduhum min kibalil aba. Dan mayoritas kerusakan yang terjadi pada anak-anak ini penyebabnya mayoritas dari sisi orang tuanya. Yang tadi kena HP Android, yang tadi mainan HP Android, yang tadi jatuh celananya sudah compang-camping, rambutnya enggak karu-karuan, yang tadi enggak mau belajar, enggak mau mondok, bermacam-macam kerusakan dan kejelekan yang menimpa ini mayoritas itu penyebabnya dari sisi orang tua yang kurang perhatian, kurang peduli, tidak peduli akan pendidikan anaknya. Ini ya ikhwan. Maka naam ihmaluhum lahum wa tarku ta'limihim faraidud din wa sunanihi fa'adha'uhum sigharan falam yantafi'u bi'anfusihim walam yanfa'u aba'ahum kibara. Dengan sebab orang tua ini yang tidak ada perhatian dan tidak ada kepedulian untuk mendidik anaknya sehingga menjadi anak-anak yang rusak, na'udzubillah min dzalik. Nah, tidak mau mendidik tentang fardu-fardu dalam agama ini dan sunnah-sunnah dalam agama ini, mereka sia-siakan anak mereka itu di waktu kecil, na'udzubillah, maka mereka anak-anak itu miskin, tidak bisa memberikan manfaat terhadap diri mereka sendiri dan tidak pula memberikan manfaat kepada orang tuanya di waktu besar. Sementara anak yang soleh itu ketika berdoa kepada orang tuanya itu nyampe walaupun orang tuanya meninggal selama dia muslim. Naam, ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Oleh karena itu, maka kita harus bangkit. Harus bangkit. Jangan bermudah-mudahan dan jangan kita ini antipati atau sukses di luar tapi di dalam itu kacau. Jangan. Apa artinya? Nah, di luar sukses ini begitu begitu ini, kalau urusan harta dapat miliaran, sementara keluarganya hancur sebab dia, sebab kurang perhatian, sebab adanya cacat dalam cara mendidiknya, tidak seperti para ulama salaf. Ini mengenaskan kondisinya, yang harus kita rubah, kita koreksi total akan diri kita dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa antum disebutkan oleh Ba'dul Hukama, salah satu seorang alim pelopor terhadap ilmu lughah. Ilmu lughah yaitu Abu Aswad Ad-Du'ali. Beliau menyampaikan kepada anak-anaknya, Abu Aswad Ad-Du'ali ini suatu hari berkata kepada anak-anaknya, "Qad ahsantu ilaikum sigharon wa kibaron wa qabla an tuladu." Bayangkan antum. Kata Abu Aswad Ad-Du'ali, "Ana alhamdulillah sudah berbuat baik buat kalian lo ya. Di waktu kecil, di waktu besar, bahkan sebelum kamu terlahir ke muka bumi ini, aku sudah berupaya untuk berbuat baik kepada kamu. Sebelum kamu lahir." Anaknya bingung. Anaknya bingung. Tanya, "Kaifa ahsanta ilaina qabla an nulad?" "Wahai ayahku, kaif, bagaimana Anda, bagaimana ayahku menyatakan bahwa ayahku telah berbuat baik kepada kami-kami ini sebelum kami terlahirkan? Kok bisa? Bagaimana ini?" Kata anaknya kepada abinya. Kata abinya, "Ikhtartu lakum minal ummahat man la tasubbuna la biha." Aku pilih buat kalian ibu-ibu kalian yang solihah. Sebelum aku nikah, aku cari akhwat yang solihah, yang baik, yang dengan itu kamu tidak mencela ibumu. Baru dia faham. Naam. Maka di sini perlu diketahui bahwa memilih istri yang solihah, ya, dalam mengarungi rumah tangga itu adalah pertama tahapan untuk memberikan hak-hak kepada anak, calon anak-anak kita. Sehingga ketika terlahir itu tinggal bekerja sama antara ayah dan ibunya, ibunya yang solihah ini dan ayahnya yang solih ini tinggal bekerja sama, tinggal meneruskan untuk mendidik anak. Sudah tidak ada lagi malas, tidak lagi ketidakpedulian, tidak ada lagi tidak ada perhatian. Kenapa? Karena soleh. Ayahnya soleh, ibunya solihah. Yang namanya saudara solihah, faham bagaimana harus kita lakukan terhadap anak-anak didik kita. Sepakat kerjasama untuk mendidik menjadi anak-anak yang solihin, solihat. Ini yang harus dikedepankan sebelum berkeluarga. Cari yang solihah dulu, agar kerjasamanya enak, saling mengingatkan, saling mendukung, saling berupaya, saling berdoa kepada Allah. Nam, ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Disebutkan oleh Ba'dul Hukama, afdalu ma yuwarithul aba al-abna'a al-thana'ul hasan wal-adabun nafi wal-ikhwanus salihin wal-ikhwanus salihun. Naam, kata Ba'dul Hukama, seutama-utama warisan yang diwariskan orang tua ini kepada anak-anaknya adalah sanaul hasan, mengukir sejarah baik hidup ini. Kita ambil contoh Syekh bin Bas misalnya rahimahullah, Syekh Albani, Syekh Mukbil, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Ahmad An-Najmi rahimahumullah. Apa kata para ulama ahlus sunnah di dunia ini? Apa kata kaum muslimin di dunia ini terlebih salafi terhadap mereka? Ketika sudah meninggal. Rahimahumullah. Rahimahumullah. Qala Syekh bin Bas rahimahullah. Qala Syekh Albani rahimahullah. Qala Syekh Mukbil rahimahullah. Seperti itu. Didoakan kebaikan. Kenapa? Karena mereka-mereka ini para ulama ahlu sunnah tadi itu ketika hidup mengukir sejarah baik. Berkhidmah kepada sunnah. Berkhidmah kepada agama ini. Fatwa-fatwanya, durusnya, ilmunya yang disebarkan di seluruh dunia ini. Manfaat. Nah, siapa yang memuji Yusuf Qardhawi? Tidak ada kecuali orang yang menyimpang. Syed Qutb? Tidak ada. Tidak ada. Nah. Kenapa? Karena mengukir sejarah buruk di dunia ini. Warisan yang paling afdol orang tua kepada anak ini Tsanaul Hasan. Wal adabun nafi. Adab yang bermanfaat. Akhlak yang mulia. Dididik agar anaknya menjadi anak-anak yang akhlaknya mulia. Maksimal upaya. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga al-ikhwanu sholihun, diarahkan agar anak-anak itu bersahabat, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Itu warisan yang paling afdol. Maka ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah, kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, nas'alullaha an yahdiyana wa iyakum li ahsanil akhlak wal a'mal wal aqwal wa li ahsani tarbiyah li abnaina jami'an. Naam, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita kalian semua, antum semuanya, untuk memiliki akhlak yang baik, amalan yang soleh, ucapan yang baik, dan menjadi orang tua yang baik dalam mendidik anak-anaknya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang diterapkan oleh para salafus soleh. Wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahu bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.